بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin ikhwan, para peserta tahassus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada yang ikut mengikuti kajian kitab Matan Al-Ajurumiyah beserta syarahnya, selamat datang kembali di pelajaran kita yang sudah tertunda lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan ya. Ya, karena adanya halangan. Sekarang alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang nahwu ini ya. Pelajaran terakhir kita sudah selesai membahas alamatul jazmi. Kita sudah membahas alamat rafa, sudah membahas alamat nasab, alamat kasroh, dan alamat jazm. Jadi 4 tanda i'rab sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan masuki bab baru, yaitu apa? Marfu'atul asma. Bab tentang isim-isim yang diapakan? Yang dirafakan. Baik, kita sudah mengenal beberapa isim yang dirafakan. Di antaranya fa'il. Terus mubtada dan khabar, baru 3 kan ya. Ya, marfu'atul asma semuanya ada berapa? 7. Coba dibacakan matannya. Babu marfu'atil asma'i. Coba. Al-marfu'atu sab'atun wahiya al-fa'ilu wal-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu wal-mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil-marfu wa hiya arba'atul asya' an-na'tu wal-atafu wa tawkidu wal-badalu. Artikan isim-isim yang dirafakan ada 7, yaitu fa'il, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, khobar inna dan saudara-saudaranya, dan at-tabi lil marfu, isim yang mengikuti yang marfu. Itu ada 4, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Jadi total general isim-isim yang dirafakan itu ada 10 ya. Ada 10, yaitu 6 tambah yang terakhir 4 poin, jadi 10. Nah, inilah yang kita akan bahas ya. Ada 7 isim yang dirafakan. Salah satunya adalah al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Apa arti fa'il? Coba bacakan al-fa'ilu. Wal ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Al ismul marfu al madhkuru qablahu fi'luhu. Apa artinya? Isim yang dirafakan yang disebut sebelumnya fi'il yang disebutkan fi'il sebelumnya. Jadi fa'il itu ada tiga syarat. Pertama isim. Jadi tidak boleh huruf atau fi'il jadi fa'il, tidak boleh. Harus isim. Kedua marfu'. Tidak boleh nasab atau jar, apalagi jazm. Yang ketiga al-madhkuru qablahu fi'luhu, disebut fi'il sebelumnya. Jadi fa'il itu wajib datang setelah fi'il. Jadi kalau umpamanya ada kalimat Muhammadun yadhhab, Muhammadun yadhhabu, apa artinya? Muhammad sedang pergi. Kalau dalam bahasa kita Muhammad subjek ya. Karena dalam bahasa Arab enggak boleh. Muhammadun fa'il yadhhab fi'il, enggak boleh. Enggak boleh, ini bukan fa'il fi'il. Sebab ingat fa'il itu harus datang setelah fi'il. Ya. Tapi kalau dibalik yadhhabu Muhammadun, nah ya ini baru fa'il sebab ada fi'il sebelumnya, ya. Kalau Muhammadun yadhhabu apa? Mubtada dan khabar. Yadhhabu ini khabar. Khabar apa? Jumlah. Khabar jumlah apa? Fi'liyah. Sebab yadhhabu fi'il, mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya huwa ya'udu ila Muhammad, wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada, ya. Kita sedikit mengulang fa'il. Ada berapa macam fa'il? Ada dua. Apa saja? Zahir dan dhamir atau mudmar. Coba diteruskan dibaca, ya. Wa huwa ala qismain. Wa huwa di sini siapa? Fa'il. Ada dua jenis, dua macam. Terus zahirun wa mudmarun. Jadi ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir itu lawan dari mudmar. Isim zahir selain isim dhamir. Kalau isim dhamir apa bahasa kitanya? Kata ganti orang. Ada berapa kata ganti orang dalam bahasa Arab? 14. Apa saja? Huwa humahum hiyahuma hunna. Ya, dan seterusnya, ya. Nah, kalau isim dhamir selain isim dhamir, nama orang, nama tempat, benda-benda, itu isim dhamir. Teruskan. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidan wa yaqumu Zaidan wa qama Zaidun wa yaqumu Zaiduna wa qama Rijal wa yaqumu Rijal wa qamat Al-Hindun wa taqumu Hindun wa qamat Al-Hindani wa taqumu Al-Hindani wa qamat Al-Hindatu wa taqumu Al-Hindat wa qamatil Hunud wa taqumu Al-Hunud wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wa ma asbaha dhalik. Itu semua sudah bisa di-irab, ya. Coba i'rab. Qama Zaidun. Fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Terus Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Coba Zaidan. Qama Zaidani. Qama fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Az-Zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil kasri anil dhommi li'annahu isim tasniyah. Terus wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Coba sekarang wayakumu zaiduna. Wayakumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anil dhammi li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Terus wan-nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Coba sekarang qamat al-hindatu. Qamat fi'lun madin mabniun ala alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Wa ta alamatu ta'nis. Sudah begitu. Al-hindatu. Al-hindatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Ya. Yaqumu akhuka. Yaqumu mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus akhuka akhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammi li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Ka dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Iya. Dari contoh-contoh tadi ada yang mau ditanyakan? I'rabnya atau gimana gitu? Ulami koma ulami ini belum diajarkan ya? Sudah belum? Coba komanya tahu kan? Ulami coba nyikir. Ulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi muqaddaratun alama qabla ya il mutakallim. Itunya. Jadi ulami ini fi'il yang dirafakan. Tanda rafaknya dikira-kirakan pada huruf sebelum ya mutakallim. Huruf ya-nya ini pengganti dari apa? Ana kan ya? Ana disebut dhamir mutakallim wahdah. Kalau nahnu dhamir mutakallim ma'al ghair. Jadi ini mah jama, ini mah mufrad wahdah. Jaa. Jadi ya mutakalim wahdah itu untuk anak, untuk nahnu dhamir mutakalim ma'al ghair dengan yang lainnya banyakannya. Ini disebut, jadi ya di sini disebut ya mutakalim wahdah, ya. Nah, gulami sobat sekali, gulami fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Dikira-kirakan pada huruf sebelum ya mutakallim. Gitu. Semuanya fa'il dengan isim zahir. Fa'ilnya harus rafa. Tanda rafanya dengan tergantung fa'ilnya itu mufrad, musanna apa jamak. Kalau jamak apa tandanya? Tergantung jamak dzakar salim atau muannas salim atau jamak taksir. Kalau taksir sama muannas salim tama. Kalau jama mudzakkar salim barulah dengan wow, ya. Ada pertanyaan tentang fa'il dengan isim dhahir? Terus yang bikin pertanyaan? Boleh, enggak apa-apa, sebenarnya si Zaidnya itu yang sudah tertentu karena maksud banyak ya. Iya, meskipun nama. Hah? Kalau isim ghair munsharif boleh menerima alif lam apa tidak? Isim ghair munsharif boleh. Yang tidak boleh tanwinnya. Iya boleh kalau umpama ada beberapa Ahmad. Jaa Ahmad. Ahmad yang mana? Jaa Ahmad boleh. Ahmadnya sudah tertentu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, teruskan ke isim fa'il dengan isim dhamir. Coba teruskan. Wal mudmaru ithna asyara. Nah, qaulik darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabana. Nah, baca darabtu kalban. Apa artinya? Saya telah memukul seekor guguk. Darabtu fi'lun madin mabniun ala ala sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikin. Apa artinya tuh barusan teh? Fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Terus tuh dhamiru raf'in mutaharrikin mabniyun ala ala dhammi fi mahali raf'i fa'ilun. Jumlah naun kalban maf'ulun bi darabna. Ini pakai na. Kalau darabnya sama ya. Darabana fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikinna. Dhamiru raf'in mutaharrikin mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Ya. Sama yang lain-lainnya seperti itu ya. Nah, sekarang Ah, ini dharab na pendek. Siapa fa'ilnya? Gun. Nah, coba. Dharabna fi'lun madin mabniun ala sukun fi mahali litisalihi. Iya, boleh begitu. Boleh dikatakan binunin niswah, boleh. Naknya sama seperti yang lain. Jadi semua yang 12 itu sama. Ini mah pengulangan dari yang sudah ya. Ya. Yang sudah kan tadi katanya ada di lemah. Ya. Alif di pada artinya apa? Kemutlakan aja. Mutlak harus ada ya. Tidak boleh tidak. Berarti selesai tanda rafa, selesai pembahasan tentang fa'il. Yang selanjutnya adalah bab al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Fa'ila li'lu. Fa'ila fa'ilu. Lam yusamma fa'ila. La apa lu? Fa'ilu. Nah ini akan dibahas. Ini akan dibahas fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ini yang disebut dengan sebutan naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Pengganti fa'il. Jadi aturannya sama dengan fa'il. Al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, contoh umpamanya Zaidun kalban. Daraba Zaidun kalban. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Fa'ilnya disebut? Disebut ya. Mana maf'ulun bihnya? Kalban. Nah sekarang maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya duribal kalbu bi Zaidin. Apa artinya? Telah dipukul anjing itu oleh Zaid. Nah, telah dipukul anjing itu oleh Zaid. Bi Zaidinnya tidak perlu ditulis. Duribal kalbu. Telah dipukul anjing itu. Duriba fi'il apa? Majhul. Jadi di Arabnya disebut duriba fi'lun madin majhulun mabniun alal fathi la mahallan lahu minal i'rab. Ya. Di sini kan enggak ada fa'ilnya ya. Al-kalbu ini kan tadinya maf'ulun bih tapi tidak disebut fa'ilnya. Jadi ini yang disebut dengan naibul fa'il. Al-kalbu naibul fa'il marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad ya. Jadi naibul fa'il itu sebenarnya maf'ulun bih yang tidak disebut fa'ilnya. Nasi itu telah dimakan oleh anak itu. Ukila al-urzu bil walad. I'rab ukila. Ukila fi'lun madin majhulun. Terus mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kalau fi'il madi mabni ya. Al-urzu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Bi harfu jar. Terus al-waladi majrurun bil bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Ya. Nah sekarang kan kalau dalam kitab, dalam tulisan kan gundul. Bagaimana cara membedakan kira-kira ini majhul apa ma'ruf? Dari contoh ini bisa diduga enggak? Bisa diketahui enggak? Kalau cuma dua, kalau tiga? Apa? Ada jar dan majrur. Nah, di sini bizaid bil waladi. Jadi kalau kesananya ada jar majrur tidak selalu ya. Tapi umumnya majrur. Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an? Satu surat Saum Al-Baqarah 183. Gimana? Kutiba alaikumusiyam. Ya. Ini kata apa? Apa kutiba? Kutiba kenapa ada jar majrur alaikum ya. Coba i'rab. Kutiba fi'lun madin majhulun mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rab. Terus alaikum ala harfu jarkum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarri majrurun mudhaf ilaih majrurun. Terus asyamu naibul fa'il. Terus marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Baca hurrimat alaikum ummahatukum. Ini surah apa? An-Nisa ayat 23. Apa artinya? Telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Coba ya Rab. Hurrimat fi'lun madin majhulun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Atta alamatu ta'nis alaikum ala harfu jar kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarri majrurun. Ummahatukum ummahatu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u mu'annasis salim. Apa tandanya jam'u mu'annas salim? Alif dan ta. Terus wa huwa mudhafkum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jari mudhafun ilaih. Nah inilah contoh-contohnya ya. Jadi tanda bahwa itu dimajhulkan biasanya ada apa? Jar majrur. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Contoh umpamanya baca ketiba Zaidun bil kolam. Zaid telah ditulis oleh pulpen gitu. Kataba Zaidun bil kolam. Zaid telah menulis dengan pulpen. Walaupun ada jar majrur tidak berarti majhul. Ya tergantung konteks kalimat. Tapi umumnya seperti itu. Kalau ada jar majhul biasanya itu majhul. tapi tidak selat. Ya. Hal fahimtum fi soal. Tulis, merenung, saya kasih 1 menit, 2 menit dengan merenung. 1 menit untuk menulis, 1 menit untuk merenung. Setelah 2 menit, silakan tanya. Kalau enggak, kita lanjut. Seperti yang soal bani sana, bani sana. Nah, coba i'rab. Lam yusamma lam. Harfu jazmin yusamma. Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ternyata ada ya. Sama yusammi. Kalau majulmu yusma, majulnya sumia yusamma. Dibuang huruf illatnya. Terus fa'iluhu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul dhahir li'anna isim mufrad wa huwa hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ya. Kan ada fi'il yang maf'ulun bih-nya lebih dari satu. Nah, yang kira-kira jadi naibul fa'il yang mana, Ustaz? Contoh dalam bahasa Indonesia apa? Dijadikan umat ini umat yang satu. Dijadikan umat ini umat yang satu. Satu naibul fa'il. Masih coba. Ju'ilat al ummatu ummatan wahidatan, gitu ya. Ju'ilat al ummatu, ini majhul fi'il majhul, ini naibul fa'il. Ya, kalau ummatan wahidatan ini bukan naibul fa'il, bukan maf'ulun bih, tapi ini mah nanti disebutnya hal, nanti kita belajar. Pada maksud atau asalnya berbeda. Contohnya apa? Contohnya begini. A'taitu Zaidan mablagan. Artinya, aku telah memberi kepada Zaid sejumlah dana. Dana mablag itu dana, uang. A'taitu Zaidan mablagan. Atau saya telah memberi roti kepada Zaid. A'taitu Zaidan khubzan. Umpamanya ya. Ini fi'il fa'il atau itu fi'il dan fi'il zaidan maf'ul pertama, mablaghan atau khubzan maf'ul tsani. Hadza maf'ul awal wa hadza maf'ul tsani. Maf'ul bi tsani. Zaidan maf'ulun bi al awwal, maf'ulun bi awwal. Mansubun wa alamatu nasbihi fa'nuz. Mablaghan maf'ul tsani. Nah, coba ini dibuat menjadi kalimat yang majhul. U'tiya Zaidun mablaghan. Ya. Wa'tiya Zaidun mablaghan. Wa'tiya fi'il madhi majhul. Zaidun naibul fa'il. Mablaghan Maaf ulah fahmi. Karena naibul fa'il itu persis sama seperti fa'il, maka pembagiannya juga seperti fa'il. Ada dua jenis naibul fa'il, yaitu apa? Zahir dan dhamir, ya. Yang kita beri contoh adalah yang zahir. Sekarang yang dhamir. Nusirtu, ya. Apa artinya? Aku telah ditolong oleh Zaid. Zaid kan anak baik, masamuku. Nolong dong. Nusirtu bi Zaid. Aku telah ditolong sama Zaid. Dari Nasoro, ya. Untuk majhulnya Nusiro. Nusirtu bi Zaidin. Ya Rab. Nusirtu. Fi'lun madin majhulun. Mabniun ala sukun. Littisolihi bi domirin rafin. Taharrikin. Terus tu dhamir raf'in mutaharrikun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i naibul fa'il, ya, sama seperti itu. Fatimah dan Aisyah telah ditolong oleh Muhammad. Gimana kalimatnya? Ditulis Fatimatu wa Aisyatu Nusira bi Muhammadin. Ya Rab, Fatimatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu isim mufrad wa harfu atfin Aisyah nanti, ya, pada waktu at-tabi lil marfu. Ini ma'tuf kepada Fatimah, di lewat dulu. Nusira fi'lun madin majhulun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Terus wal alifu alif tasniyah. Alif apa? Musanna. Alif tasniyah atau alif musanna mabniun ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il bi Muhammadin, ya, jar dan majrur, ya. Orang-orang kafir telah dibunuh oleh para mujahidin di medan perang. Biarin salah. Al kafiruna kutilu bil mujahidina, ya, fi medal qital. Al kafiruna kutilu bil mujahidin. I'rab. Al kafiruna mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu jam'ul mudhakkari salim wa nun iwadun anit tanwini fil ismi mufrad. Kutilu fi'lun madin majhulun mabniun ala ala dhammi, kan kutilu. Terus lit tisalihi biwawil jama'ah. Oh, jama' karena bersambung dengan wawu jama'. Al wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Al alifu lil itlaq. Terus wal jumlatu minal fi'lil majhuli wa na'ibi fa'ilihi fi mahali raf'i khobar. Khobar itu khobar mubtada. Bil mujahidin itu jar dan majrur. Jadi prinsipnya sama ya dengan fa'il, persis sama. Coba ubah ini menjadi fi'il mudhari. Al-kafiruna yuqtaluna. Dibunuh bukan diperangi. Yuqtaluna. Al-kafiruna yuqtaluna. Yuqtaluna. Bil mujahid. Coba ya Rabb, yuqtaluna. Fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un lit tajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun yabatan 'anil dhammi li'annahu minal af'alil khamsah. Terus belum al wawu waw jamaah mabniun ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Terus wal jumlatu minal fi'lil majhuli wa naibu fa'ilihi fi mahali raf'i khobar mubtada. Gitu. Fahimtum? Fi su'al apaan kalau yang tunna Ustaz, domirnya raf ini tunna ya. Umpamanya baca antunna duribtunna bil munafiqin. Apa artinya? Kalian para wanita telah dipukul oleh orang-orang munafik, nanti balas. Coba ya Rab, antunna dhamirun munfasilun mabniun alal fathi. Terus fi mahali raf'i mubtada'un. Terus duribtunna. Durib ya fi'lun madin majhulun mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Tunna domir raf'in mutaharrikun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'i naibul fa'il. Prinsipnya apa? Sama ya, cuma perlu dilatih aja, nanti lama-lama juga pusing. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, PR ya, tulis yang lengkap kalimatnya, buat dua kalimat, buat empat kalimat, satu soal empat kalimat, empat jawaban ismiyah dan fi'liyah dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ismiyah fi'il madhi, ismiyah fi'il mudhari, fi'liyah fi'il madhi, fi'liyah fi'il mudhari, gitu ya. Jadi pertanyaannya satu, jawabannya empat. Pertanyaannya, dua orang munafik sedang dinasihati oleh dua orang muslim di dua tempat, Semua dua. Di dua. Di dua tempat. Dua orang munafik, laki-laki, sedang dinasihati oleh dua orang muslim laki-laki di dua tempat. Ada kosakata yang enggak bisa bahasa Arabnya? Nasihat nasoha yan sohu. Nasoha yan sohu. Ya, kalau enggak ada pertanyaan, waktu yang kita miliki habis 1 jam. Besok nanti hari Kamis yang akan datang kita akan lanjut. Jangan apa? Jangan terlambat, baik mustami, baik santrinya. Kalau saya tadi 10 menit sebelumnya sudah di sini kosong. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.